usah tapak, ngacung juga hiji lembu, teka rasa capek, sabab ayah dan awak rancu cukup wadui tajen ke nu penting buat asal lebih dan tempat anu dituju rengal ngomong mawar bodas nu muali lakaan sudah teana kembang kesaya nu ngomongan bagi ke asa orang hati lempang keji. Jalan satapak ngaju juga hiji lembu teka rasa capek sabab ayah lebih tegak hujan angin dordar gelap tayar tempat kerniuhan sanajan awak rancu cukup wadui tajen penting asal lebih dan tempat anu